Berapakah ukuran minimal sutra? Sebetulnya tidak disebutkan ukuran minimal. Sebatas yang saya ketahui dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sutrah tersebut adalah sesuatu yang tampak jelas, ya, sehingga sebagian ulama itu mengatakan yakni syai'un bariz, ya, sesuatu yang tampak jelas. Disebutkan dalam beberapa riwayat ada misal mithlu mukharatir rahil, seperti sandaran di pelana, ya, unta, yakni sandaran tempat duduk ketika seorang duduk di pelana. Kalau unta di sana ada semacam sandaran kayu atau sejenisnya, wallahu alam, apakah ada dari bahan yang lain. Yang jelas disebutkan seperti itu, dan diperkirakan yakni kurang lebih satu zira', mungkin kurang lebih, ya, 30 cm 40 cm kurang lebih, di sebagian kitab menyebutkan begitu. Hanya saja itu bukan sebagai ukuran yang pasti tentunya. Karena apa? Karena sandaran yang seperti itu untuk zaman dulu itu kan enggak seragam, ya kan? Tidak seperti kita yang di zaman sekarang ukuran pabrik misalnya itu kan persis. Tapi kalau zaman dulu kan masing-masing bikin sendiri, atau tukang yang buat seperti itu, tukangnya banyak, sehingga ukuran itu enggak persis. Nah, karenanya di sini kita juga bisa mengatakan bahwa perkiraan, ya, anggap 30 cm atau 25 kurang lebih, atau lebih sedikit kurang sedikit, itu hal yang makul, yang masih wajar, masih masuk akal. Ya, asalkan tadi seperti ungkapan sebagian ulama, beliau mengatakan apa? Yani syai'un bariz, sesuatu yang tampak jelas, ya. Jadi orang mau lewat kelihatan ada sutra. Diriwayatkan di sebagian riwayat bahwa boleh menggunakan sutra yang itu sekedar apa? Khat, garis. Namun riwayat ini riwayat yang lemah, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu riwayat yang muttarib, goncang. Bahkan menjadi contoh hadis yang muttarib, ya, hadis ini tentang al-khat, sutrah dengan menggaris, sehingga enggak bisa kita jadikan sebagai sandaran. Wallahu a'lam.